Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita melanjutkan pembahasan kitab التوحيد dengan syarahnya Al-Qawlul Mufid yang disyarah oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata muallif, penulis, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bab yang pertama, bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallahi, bab yang terkait, bab yang membicarakan, membahas tentang haqqullah, apa yang menjadi haknya Allah 'alal 'ibad terhadap hambanya. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan sebaliknya, apa yang menjadi hak hamba-hambanya terhadap Allah Jalla wa'ala. Pendalilan yang beliau sebutkan selalu dan sering diingatkan ada 5 ayat. Kita sudah membahasnya 2, yakni pendalilan yang pertama dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita pun juga telah selesaikan pada kajian yang lalu pendalilan yang kedua yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut al-ayah. Malam ini insyaallah kita melangkah pada pendalilan yang ketiga dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita lihat penjelasan Al-Syeikh Salih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di halaman yang ke-16. Disebutkan padanya al-ayatul thalithah, maksudnya adalah ayat yang ketiga atau pendalilan yang ketiga pada bab tersebut. Qauluhu ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ila akhiril ayah. Wa qada, qada arti asalnya adalah menetapkan atau memutuskan, itu arti asalnya. Sekali lagi, arti asalnya demikian. Qadha maknanya adalah menetapkan, memutuskan. Nanti kita akan lihat bagaimana arti yang semestinya. Rabbuka, Rabbmu, Rabbmu, maka redaksi kata ganti kamu di situ adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saat ayat turun itu redaksinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu apa yang akan diberitakan, baik itu berupa larangan maupun berupa suatu perintah, tidak hanya kepada beliau tetapi juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah jalla wa ala. Dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu, tentang firman Allah tadi, padanya kata qadha. Maka qadha'ullah azza wa jalla yang qasimu ila qismain. Qadha'ullah, qadha'nya Allah azza wa jalla, atau ketetapan Allah azza wa jalla, yang qasimu ila qismain, itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, perhatikan, qadha Allah, ketetapan Allah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, qadha'un syar'iyyun, qadha yang bersifat atau ketetapan yang bersifat syar'i. Apa maksudnya sebentar lagi akan dijelaskan. Yang kedua adalah qadha'un kauniyun, qadha yang namanya kauni. Nah, yang sifatnya kauni. Apa juga maksudnya? Nanti masing-masing akan dijelaskan. Tapi perlu dicamkan terlebih dahulu untuk tertata pada benak pikiran kita, bahwa qadha'ullah itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Qadha'un syar'iyun dan qadha'un kauniyun. Maka hendaknya terus diingat supaya ilmu tadi tetap melekat pada diri kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita berusaha mengkaji untuk kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Maka diterangkan lebih lanjut oleh beliau rahimahullah, wal qada'u syar'iyyu, dan yang dimaksud qada' syar'i, yajuzu wuku'uhu minal muqdi alaihi wa'adamih wa'adamuhu. Qada' syar'i adalah sesuatu yang bisa terjadi, minal muqdi alaihi, pada sesuatu yang ditentukan. Wa adamuhu, dan juga bisa tidak terjadi. Naam. Yakni dengan bahasa singkat, bahwa suatu perkara yang bisa terjadi dan bisa tidak pada sesuatu yang ditentukan. Wala yakunu illa fima yuhibbuhullah, dan tidaklah terjadi kecuali atau melainkan terhadap sesuatu, terhadap apa yang Allah cintai, terhadap apa yang Allah cintai. Bisa terjadi sesuatu yang ditentukan tadi, dan bisa tidak, dan tidaklah terjadi kecuali terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu dhalik, contoh hal itu, kata beliau. Beliau memberikan contoh. Apa contohnya? Hadhil ayah, dalam ayat ini, ayat yang sedang kita bahas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Fatakunu qadha bima'na syara'a. Maka keberadaan kata qadha pada ayat tersebut bima'na artinya adalah syara'a, mensyariatkan. Yang tadinya menetapkan, yang tadinya memutuskan, maka berubah arti menjadi sinonimnya syara'a. Syara'a artinya mensyariatkan. Beda nilainya dengan kata menetapkan atau memutuskan. Sementara artinya adalah ternyata syara'ah, mensyariatkan. Mensyariatkan berarti apa? Mewajibkan. Nah. Au bimakna wasso. Atau bisa berarti pula memiliki makna wasso, mewasiatkan. Bisa berarti syara'ah, mensyariatkan, atau bisa berarti wasa, mewasiatkan. Wa ma asbahahuma, dan apa yang serupa dari kedua makna tersebut, atau yang semisal dengan makna tersebut. Sehingga arti ayat tadi, wa qadha rabbuka, bahwa Rabbmu itu telah mensyariatkan, bahwa Rabbmu telah mewasiatkan dengan suatu wasiat yang besar, agar tidak dilanggar dan diterjang. Apa yang Allah wasiatkan? Alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya jangan kalian sekali-kali beribadah kepada apapun, kepada siapapun, kecuali illa iya, kecuali hanya kepadanya saja. Maka di situ sekaligus mengandung perintah, maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Maka mengandung larangan, jangan kalian mengibadai kecuali hanya kepada Allah. Dan itu merupakan sesuatu yang Allah telah syariatkan, Allah sudah mewasiatkan. Hati-hati kalau wasiat tadi dilanggar, akan kalian dapati ancamannya, akan kalian dapati akibatnya. Di antara akibat disebut, akibatnya disebutkan pada sekian ayat Al-Quran, yakni habita amaluh, akan membatalkan seluruh amalan-amalan ibadah hamba, disebabkan hamba tadi menerjang dari perintah bertauhid dan dia lakukan amalan-amalan kesyirikan. membelokkan, memindahkan, mengalihkan ibadah kepada Allah kepada selain Allah, maka ancamannya akan menghanguskan, membakar, menghabiskan seluruh amalan ibadah yang telah dia lakukan, yang telah dia kumpulkan selama ini, disebabkan karena dia mempersekutukan Allah walaupun sesaat saja kepada selain Allah. Maka di sini bahaya dari kesyirikan akan melalap seperti api melalap kayu bakar, dilalap habis tanpa tersisa amalan-amalan soleh, amalan-amalan baiknya selama ini luntur dan dihapus dengan sebab perbuatan mempersekutukan Allah Jalla wa'ala dengan yang lainnya. Maka ini dikatakan sebagai qadha syar'i, ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Kenapa? Tadi disebut bisa terjadi dan bisa apa? Tidak terjadi. Bisa terjadi bagi yang mau mengikuti perintah tadi untuk bertauhid, bagi yang mau meninggalkan kesyirikan. Tapi bisa tidak terjadi kalau hamba tadi membangkang, tidak mau menuruti apa yang Allah perintahkan. Maka itu sifatnya qadha syar'i, bisa terjadi dan bisa tidak, bergantung kepada masing-masing hamba menanggapi terhadap apa yang Allah telah tetapkan. Dan di sini kaitannya dengan apa yang Allah syariatkan, yang mau tidak mau hamba harus lakukan. Karena dinamakan hamba, abdun dalam bahasa Arab adalah dia hambanya Allah, harus taat, harus mengikuti, patuh dengan apa saja yang Allah tetapkan. Salah satu perintah Allah, hamba harus mentauhidkan Allah semata. Jika tidak, maka ancamannya adalah an-nar, azab Allah yang keras, dan dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Bisa dipahami makna qadha syar'i. Kemudian kata beliau, jenis qadha yang kedua apa tadi? Kauni. Wal qadha'ul kauni, qadha yang bersifat kauni adalah la budda min wuku'ihi. La budda itu maknanya harus, mesti, mau tidak mau. Nah, itu maknanya dalam bahasa Arab la budda min wuku'ihi, harus terjadi. Naam. Wa yakunu fi ma ahabbahu Allah wa fi ma la yuhibbuhu. Naam. Berlaku untuk perkara yang Allah cintai dan perkara yang tidak Allah cintai. Ini qadha syar'i, sesuatu yang harus terjadi, yang mana berlaku terhadap yang Allah cintai dan bisa jadi terjadi terhadap perkara yang tidak Allah cintai. Misalu dzalik, contoh perkara itu dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ta'ala, firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat juga dalam surat Al-Isra pada ayat yang berbeda, yakni ayat yang keempat. Perhatikan, Allah berfirman, wa qadayna, di situ ada kata qada, hanya kemudian disambung dengan kata ganti kami, nahnu dalam bahasa Arab, sehingga qadayna. Wa qadayna ila bani Israel fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini walata'lunna uluwan kabira. qadaina sebagaimana telah kita tahu makna asalnya adalah menetapkan. Wa qadaina, dan kami kata Allah telah menetapkan. Ila Bani Israel, kepada siapa? Kepada kaum yang namanya Bani Israel. Kisah tentang Bani Israel sekian banyak di dalam Al-Quran. 6. Terkait dengan Yahudi ataupun yang lainnya. 6. Kaum yang masyhur. 6. Kaum Bani Israel, yang mana kaum tadi Allah berikan kelebihan di masa itu dibandingkan kaum atau umat yang lainnya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mensyukuri kenikmatan Allah Jalla wa'ala. 6. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab. Kitabnya adalah Taurat. Latufsidunna fil ard, yakni kalian benar-benar akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Marratain, dua kali. Walata'lunna, dan pasti kalian akan merasa tinggi, merasa sombong. Uluwan kabiro, dengan perasaan tinggi atau perasaan sombong yang kabiro, yang besar, kesombongan yang sangat besar. Nah, kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitabnya bahwa kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sebesar-besarnya. Maka kata beliau, fal qada huna kauni. Qada pada ayat tersebut adalah sifatnya kauni, jenisnya kauni. Kenapa? Li'anna Allah la yashra'al fasad fil ardi wa la yuhibbuhu, karena Allah tidak mensyariatkan kerusakan di muka bumi. Allah sama sekali tidak mensyariatkan itu. Wa la yuhibbu, dan bahkan Allah tidak suka, tidak cinta dengan perbuatan kerusakan tersebut. Tapi toh ternyata tetap dan harus terjadi. Yang mana berlaku untuk perkara yang dicintai Allah, dan bisa jadi berlaku dari perkara yang tidak Allah cintai. Maka kaitannya di sini berlaku pada perkara yang tidak Allah cintai. Bagaimana Allah akan mencintai kalau ternyata itu perbuatan fasad, nah, kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu bukan hanya dalam bentuk fisik, mengobrak-ngabrik, ngerusak sifatnya material, tapi kerusakan dalam bentuk penyimpangan akidah, kerusakan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran dari apa yang telah Allah tetapkan, Allah perintahkan, diterjang, dilanggar, bahkan merasa sombong. Sombong itu artinya batarul haq, menolak kebenaran. 6. Merasa dirinya tinggi dan tidak mau diatur oleh ketetapan Allah Jalla wa'ala. Maka itu juga termasuk al-fasad. Allah tidak sukai perbuatan tersebut. Tetapi toh mereka ternyata kebanyakan bersikeras dan merasa dirinya melakukan perbaikan. Dirinya merasa benar sehingga mengenyampingkan dari perintah Allah Jalla wa'ala. Ini sebagai contoh qada'un kauniyun. 6. Dari situ telah pahamlah kita dua jenis qada' Allah Azza wa Jalla. nanti akan dibahas lebih lanjut dengan contoh yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Maka sebelumnya untuk melanjutkan itu, beliau paparkan dahulu kelanjutan ayatnya. Setelah Allah berfirman wa qada rabbuka, maka kelanjutannya alla ta'budu illa iya. Beliau bahas terlebih dahulu alla ta'budu, dibahas satu demi persatu. Kalau tadi membahas dari sisi qada, maka kelanjutannya alla ta'budu, maka beliau bahas qauluhu, firman Allah yang berbunyi alla ta'budu. Beliau bahas sebelumnya dari sisi bahasa bahwa alla itu dua huruf, an dengan la, alif nun, nunnya sukun, kemudian lam alif, an la, sehingga ketika disambung tidak ketara, sehingga diwakili dengan tasdid di atas lam alif, alla. Asalnya an la. Maka ketahuilah kata beliau, an itu huna masdariyah, kedudukannya dalam ilmu nahwu yakni masdar. Masdar itu adalah bisa berarti kata pecahan. Bidalilin, dengan dalil atau bukti, kalau an tadi jenisnya masdar, karena an pula dalam nahwu beberapa jenis, salah satunya an itu adalah masdariyah. Buktinya kalau dia an sebagai masdar, yaitu hazfun nun, dihapuskannya huruf nun, min ta'budu, dari kata ta'budu. Perlu diketahui asalnya ta'buduna, ya, ta'buduna, ya. Tapi yang tersisa tinggal apa? Tinggal wawunya dengan alif, nunnya hilang, sudah tidak ada lagi, sudah diganti alif setelah waw. Yang itu isyarat kalau ada waw dan alif itu menunjukkan jamak, ya, menunjukkan makna jamak. Kalau tunggalnya ta'budu, kamu menyembah. Ta'budu, kalian menyembah. Tapi karena ada la, jangan kalian menyembah. Ya, jangan kalian menyembah. Yang mana ta'budu itu asalnya adalah ta'buduna. Alla ta'buduna. Tapi itu salah dari sisi bahasa. Kenapa? Karena ada lan, karena ada an. Sehingga kalau sudah ada an yang jenisnya masdar tadi, maka menghapus nun di akhir kata kerja tadi, yakni ta'budu. Bisa dipahami? Ya. Kalau tidak paham ya dipaham-pahamkan. Nah, karena bukan saatnya untuk menjelaskan bahasa Arab, tapi kita coba untuk dijelaskan. Kalau paham, alhamdulillah, membantu atau memberikan masukan buat kita tentang setidaknya ilmu bahasa Arab, yakni nahwu. Naam. Wal istisna huna mufarrag, dan pengecualian di sini sifatnya murni. Naam. Sifatnya murni. Mana pengecualian di situ? Naam, yakni illa iyyah, kecuali hanya kepada dia. Jangan kalian beribadah kepada siapapun, kepada apapun, illa iya, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Dikatakan itu pengecualian yang murni, li'annal fi'la lam ya'khud maf'ulahu, karena fi'il atau kata kerjanya itu tidak menggunakan apa objek penderitanya. Maka objek penderitanya datang sesudah kata illa. Apa itu setelah illa? Iyyahu. Iyyahu artinya hanya kepadanya. Seperti kata atau kalimat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Naam. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah juga. Nasta'in, kami meminta tolong. Yang terkait ayat itu kata para ulama, kenapa ada salah satu jenis ibadah yang namanya meminta tolong disejajarkan dengan kata ibadah pada kata na'budu. Ya, sesungguhnya cukup ketika Allah sebut hanya kepadamu lah kami beribadah, karena di dalam makna ibadah itu ada juga bentuk permintaan tolong, permintaan perlindungan dan sebagainya. Naam, bernazar, menyembelih. Naam, salat, zakat, puasa, haji dan seluruh syariat-syariat Islam itu semuanya ibadah. Tapi di situ diambil salah satunya yaitu isti'anah, nasta'in, yaitu meminta tolong. Disebutkan alasannya oleh para ulama bahwa dalam menjalankan ibadah kepada Allah kita tidak bisa tumpukan dengan daya dan kekuatan diri kita, kecuali harus berdampingan selalu dengan permintaan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu kita kalau mengandalkan diri kita. Sekian banyak perintah Allah dalam Al-Quran dan demikian pula larangannya. Sekian banyak perintah Allah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan demikian pula larangannya. Kalau kita tumpukan, kita mau andalkan diri kita, kita tidak akan mampu. Maka kita perlu meminta tolong kepada Allah di saat kita menjalankan aktivitas ibadah. Apapun yang namanya ibadah, kita perlu meminta tolong ya Allah, bantulah, tolonglah aku di dalam menjalankan ketaatan kepadamu, dalam menjauhi apa yang kau larang. Mudahkan ya Allah. Selalu kita minta tolong supaya yang berat jadi mudah, yang sulit jadi ringan. Nah, kita dapati pada ayat tadi iyyaka, sementara pada surat Al-Isra ini iyyahu, hanya kepadanya. Iya maknanya bisa berarti dalam bahasa kita hanya. Iyyahu hanya kepadanya. Kalau iyyaka hanya kepadamu. Nah, sehingga objek penderitanya itu datang sesudah kata illa, yaitu iya. Kemudian kata beliau masih melanjutkan lagi setelah kata alla ta'budu, yang alla itu dari an dan la, annya itu jenis masdariyah dengan bukti nun yang dihapus setelah kata ta'budu. Maka berikutnya firman Allah menyatakan illa iya, yang maknanya secara singkat adalah kecuali hanya kepadanya. Kata beliau itu merupakan dhamir nasab munfasil. Apa itu maknanya? Perlu belajar bahasa Arab. Ketahuilah itu dhamir. Dhamir itu kata ganti. Nasab, yang kedudukannya nasab. Nah, kedudukannya itu nasab itu salah satu tandanya adalah fathah. Nah, munfasil, yang terpisah. Bagaimana tidak? Karena hunya kan terpisah. Iyyahu. Hunya tidak bersambung dengan iya tadi. Maka dikatakan munfasil, yang kedudukannya nasab. Wajib al-infisal, yang mengharuskan, yang wajib untuk dipisahkan, karena memang tidak bisa disambung. li'annal muttasil la yaqa'u ba'da illa, karena yang bersambung tidaklah terjadi sesudah illa. Nah, yang terjadi sesudah illa adalah mesti infisal, yakni terpisah. Qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, ini namanya ulama nahwu, sehingga di sana ada kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Pernah dengar? Kitab yang terkenal dalam nahwu adalah Alfiyah. Karena penulisnya Ibnu Malik, maka dinamakan Alfiyah Ibnu Malik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin hendak membawakan bukti syair yang dibawakan oleh Ibnu Malik. Wadhu ittisal minhu ma la yubtada wala yali illa ikhtiyaran abada, bahwa yang bersambung dengannya ialah yang tidak didahului. Wala yali illa ikhtiyaran abada, dan tidak pula disusuli, ya, karena pilih kamus pilihan sama sekali, kecuali pilihan yang berlangsung selamanya. 6. Penjelasannya nampaknya itu terkait dengan masalah nahwu, sehingga kita cukupkan dengan mengetahui makna syairnya saja. Yang jelas dari syair tersebut ingin membuktikan bahwa yang bersambung itu tidaklah terjadi atau terletak setelah illa. Dengan selesainya beliau bahas ayat tersebut, wa qada rabbuka, sudah selesai. Alla ta'budu, sudah selesai. Illa iyyahu, juga baru saja telah disebutkan penjelasannya. Maka di sini beliau sebutkan tentang isgal, tentang mas permasalahan, wa jawabuhu, dan sekaligus jawabannya yang mungkin terlontarkan suatu pertanyaan, sehingga kita perlu perlu membahas tentang jawabannya. Jika tidak terlontar, tidak masalah. Tetapi perlu dilontarkan karena di situ juga mengandung ilmu. Kata beliau, idza qila, jika ada yang tanya, sabata annallaha qada kaunan ma la yuhibbu, fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbu. Kalau ada orang yang tanya, sabata annallaha, telah terbukti bahwa Allah Jalla wa'ala qada kaunan, telah menetapkan qada yang bersifat apa tadi? Kauni, yang kedua tadi. Ma la yuhibbuh, yang mana bisa jadi Allah cintai dan bisa jadi tidak Allah cintai. Maka yang ditanyakan di sini qada kauni yang tidak Allah cintai. Fakaifa yaqdillahu ma la yuhibbuh, maka bagaimana bisa terjadi Allah menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Ini pertanyaan, bagaimana menjawabnya? Bagaimana Allah menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Untuk apa gunanya? Nah, mesti akan ada pertanyaan seperti itu. Fal jawab, maka jawabannya, annal mahbuba qisman, bahwa yang dimaksud dicintai itu ada dua macam. Nah, ini perlu penjelasan. Penjelasan itu kita dapatkan melalui para ulama, sehingga memahami ilmu agama yakni melalui penjelasan mereka, para ulama yang benar-benar memahami din dengan benar dan baik. Nah, itulah yang kita ikuti untuk mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar pula, yang selamat. Maka ketahuilah yang dicintai itu ada dua macam. Yang pertama, mahbubun lidzatih, yang dicintai sesuatu yang zatnya dicintai. Sesuatu dicintai dari sisi zatnya. Yang kedua, mahbubun li ghairih, yang dicintai sesuatu yang dicintai karena selain zatnya, yakni bukan zatnya. Yang pertama dicintai dari sisi zatnya, dan yang kedua dicintai dari sisi lainnya. Begitulah makna ringkasnya. Maka dijelaskan oleh beliau, fal mahbub li ghairihi qad yakunu makruhan li dzatihi. Jenis yang kedua, yakni dicintai yang bukan zatnya, boleh jadi dibenci oleh Allah. Naam, terhadap zatnya boleh jadi atau bisa jadi dibenci oleh Allah dari sisi zatnya. Walakin yuhibbu, tapi Allah cintai. Lima fihi minal hikmah wal maslahah, karena di sana padanya terkandung hikmah di balik itu, dan mengandung maslahah, mengandung kebaikan. Fayakunu hina idzin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Maka dari situ, maka ketika itu jadilah dicintai dari satu sisi dan dibenci dari satu sisi lainnya. Masih ada waktu? 6. Biar tidak gantung masalahnya, kita lanjutkan sedikit dari sisi contohnya. Mithalu dzalik, contohnya. Tadi kan patokannya, pengertiannya. Sekarang untuk memahamkan tadi diberikan contoh. Kata beliau, al-fasad fil ard, bentuk kerusakan di muka bumi. Min Bani Israel, apa yang dilakukan oleh Bani Israel sebagaimana ayat tadi Al-Isra keempat. Fi haddi dzatihi, dalam batasan zatnya, makruhun ilallah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah tidak akan suka perbuatan kerusakan. Li'anna Allah la yuhibbul fasad walal mufsidin, karena Allah tidak suka kerusakan dan tidak suka orang-orang yang merusaknya. Walakin lil hikmah allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ilallah. Akan tetapi karena terkandung pada hikmah di dalamnya, maka jadilah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi lainnya. Min dzalik, apa contohnya? Al-qahtu, kekeringan. Wal-jadbu, kemarau panjang. Wal marad, penyakit. Wal faqr, kemiskinan. Naam. Maka bentuk-bentuk seperti ini kira-kira disukai oleh hamba atau tidak? Ya, tidak ada yang mau. Wong pilihannya semua tidak enak semua. Siapa yang mau milih? Ya, kan makruh. Makruh sesuatu yang dicintai, yang dibenci dari sisi zatnya. Tapi bisa jadi mahbub ilallah, sesuatu yang dicintai di hadapan Allah. Bagaimana bisa? Li'anna Allah rahim la yuhibbu an yu'di ibadahu bisya'in min dalik. Karena Allah salah satunya mempunyai sifat rahim, maha penyayang kepada hambanya. La yuhibbu an yu'zi ibadahu, tidak suka untuk menganiaya atau menyiksa hambanya. Bishayin min dalik, sedikit pun. Bal yuridu bi'ibadihi al-yusr, akan tetapi justru Allah itu suka kepada hambanya kemudahan. Lakin yuqaddaru lil hikmah al-murattaba alaihi, tapi ditakdirkan itu semua karena hikmah yang terkandung atau hikmah yang mengiringinya. Fayakunu mahbuban ilallahi min wajhin, makruhan min wajhin akhar, maka jadilah dicintai di sisi Allah dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lainnya. Artinya apa? Sebagai contoh, sakit. Ya. Tidak ada yang suka, tapi bisa jadi dicintai oleh Allah. Dikasih hamba tadi sakit, supaya hamba mengerti rasa sehat, supaya dia mengantarkan syukur kepada Allah ketika dia sehat. Pertama. Yang kedua, ketika dia sakit, agama memandangnya bukan dari sisi zatnya dia sakit, disiksa dan disudutkan dan sebagainya, tidak. Tapi ketahuilah, pahami dengan sakit, Allah hendak menghapus dosa-dosanya melalui sakit. Tidak enak dari satu sisi, tapi satu sisi lainnya dicintai di hadapan Allah. Nah, itu yang menjadi jawaban tentang pertanyaan tadi. Semoga kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang telah kita bahas bersama. Kemudian dari pertemuan dan pembahasan yang sebentar antara Maghrib dan Isya, kita dituntun oleh Allah Jalla wa'ala dengan ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan bisa meluruskan di dalam amalan kita di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.